contohnya kau dihapatin. Malu-malu dong jolaren, jomblang lama tapi keren. Jolaren, jomblonya kau dihapatin. Malu-malu dong jomblo, jolaren, jomblo lama tapi keren. Itu sih katanya maunya sendiri. Dibilang jelek enggak, dibilang kuper enggak. Gayanya sosialita, temannya segudang juga. Foto selfie di padnya hanya makanan saja. Tak pernah pasang foto, foto-foto doinya. Apa perlu kita berdoa bersama-sama agar dimudahkan rezeki juga jodohnya? Atau memang jolaren lagi trending masa kini dengan alasan lagi menikmati sendiri? Jolaren, jomblo lama tapi keren. Jolaren, jomblonya kau dihapatin. Malu-malu dong jolaren, jomblo lama tapi keren. Jolaren, jomblonya kau dihapatin. Malu-malu dong jomblo, kau paten. Itulah si jolaren. Biar lama jomblo cerah, tapi kok gak laku-laku. Update status di FB kesepian malam minggu. Sekali ngejomblo bisa sampai 5 tahun. Sama nama mantan-mantan kok kamu juga pikun. Apakah jolaren sekarang lagi booming? Katanya jolaren banyak hunting di kelabing. Duh kasihan itu para jolaren, yang lain pacaran ini malah gigit permen. Jolaren, jomblo tapi keren. Jolaren, jomblonya kau dihapatin. Malu-malu dong jolaren, jomblo lama tapi keren. Jolaren, jomblonya kau dihapatin. Malu-malu dong. Kok kamu gak laku-laku padahal kamu baik dan jadi jomblo harus mikir.